bersama selamanya. Hatiku tentram saat bersamamu, seakan menenggelamkan egoku. Kau ajarkan tentang artinya cinta hingga bersama selamanya. Jika pada suatu saat nanti kita tak dapat bersama lagi, rasaku tak akan pernah mati. Bersama Tuhan.